Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan mawani'ul irs, penghalang-penghalang warisan berupa sifat, ya, berupa sifat yang ketika sifat itu ada pada seseorang, ya, akan terhalangilah orang tadi dari warisan, ya, dengan sifat yang ada pada orang tersebut. Sifat yang pertama adalah riqqun, ya. Perbudakan. Ini menghalangi seorang dari warisan. Kemudian yang kedua, qatlun. Pembunuhan. Ya. Sudah kita bahas beberapa masail terkait dengan pembunuhan. Tersisa sebuah masalah yang ingin kita bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, mengenai jenis pembunuhan yang menghalangi pelakunya dari warisan. Apakah semua jenis pembunuhan itu menjadi penghalang? Karena pembunuhan itu ada dua macam. Al-qatl bihaq dan bighairi haq. Ada pembunuhan yang hak dan ada yang tidak hak. Ya. Taib. Pembunuhan yang hak seperti misalnya al-qisas. Qisas. Apakah semua jenis pembunuhan itu apa namanya? Menghalangi warisan atau hanya pembunuhan yang ghairi haq. Taib. Sebagai contoh misalnya ikhwatil kiram disebutkan di sini seorang eksekutor, seorang algojo yang mendapatkan tugas dari penguasa muslim. Ya, karena yang menegakkan qisas adalah al-hakim. Ya, penguasa muslim, waliul amr. Bukan individu-individu masyarakat, tidak. Ada seorang yang bertugas sebagai eksekutor, al-gojo, ya, diberi tugas oleh penguasa muslim untuk mengeksekusi orang-orang yang memang berhak dihukum mati. Secara kebetulan misalnya, dia mendapatkan tugas membunuh seseorang yang ternyata orang tadi adalah muwarisnya. Muwarisnya. Kalau orang ini mati, maka dia termasuk dari ahli warisnya. Taib. Apakah sang algojo ini berhak mendapatkan warisan dari muwaris yang dia bunuh dengan izin syar'i itu atau tidak? Nah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan, ya, tetap tidak dapat. Ya. Taib. Sebagian ulama yang lain mengatakan dia dapat. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari warisan adalah pembunuhan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Atau pembunuhan al-qatl bi ghairil haq. Itu. Adapun pembunuhan yang hak seperti qisas, ya. Ini tidak menghalangi warisan, wallahu a'lam. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, ya, fi mabahis al-faradhiyah, ini buku beliau ketika beliau meraih apa namanya gelar magister di saat masa tolab beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala. Ini buku yang sangat bermanfaat, At-Tahqiqat Al-Mardiyah Fi Mabahis Al-Faradiyah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, jika antum ingin melihat rincian akwal para ulama bisa merujuk pada kitab tadi. Ya. Adapun yang kita tulis di sini hanya sekedar ringkasan dari apa yang kita baca dari kitab para ulama, ya. Wallahu a'lam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Lalu sekarang perlu didudukkan, apa ini maksud dengan pembunuhan bi ghairil haq? Kalau kita sudah memilih pendapat bahwasanya pembunuhan yang menghalangi adalah pembunuhan yang bi ghairil haq, ya mestinya harus ngerti apa itu pembunuhan bi ghairil haq. Pembunuhan bi ghairil haq adalah pembunuhan yang berkonsekuensi adanya qisas atau diat, ya, tebusan atau membayar kafarah. Atau membayar apa? Kafarah. Taib, seperti pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Qatlul amd. Naam. Atau pembunuhan semi-sengaja. Shibhul amd. Atau pembunuhan karena kekeliruan. Khotoan. Ya. Dia lihat di depan bergerak, ya, dia pikir ya hitam-hitam itu kepala apa namanya rusa, ya. Dia tembak ternyata kepala orang, ya. Baik, mati khotoan sini, ya. Baik, atau yang semisal dengan itu namanya. Baik, intinya pembunuhan itu macam-macam, ada yang memberikan konsekuensi kisos, ya. Ada yang memberikan konsekuensi diat, ada yang memberikan konsekuensi mada, ya, kafarah. Taib, ini kurang lebih terkait dengan masalah pembunuhan. Jadi pembunuhan itu menjadi penghalang seorang dari warisan dari mewarisnya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Yang ketiga dari sifat yang menghalangi seorang dari warisan adalah ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin. Perbedaan agama. Jadi syariat ini menetapkan bahwasanya perbedaan agama itu menjadi sebab menghalanginya atau terhalanginya seorang dari warisan, ya. Dan memang kita harus benci kepada kekufuran, harus memiliki apa namanya baro'ah, ya, berlepas diri dari kekufuran, dan ahkam-ahkam atau hukum-hukum yang terkait dengan mereka harus kita pelajari. Ya. Taib, kalau seorang salah dalam mengilmuinya bisa terjatuh kepada kekeliruan yang besar. Ya, naam. Seperti yang dilakukan oleh para khawarij, ya. Membunuh orang-orang kafir, betul orang-orang kafir, tetapi di saat mereka tidak berhak untuk dibunuh, ya, di saat mereka tidak berhak untuk dibunuh, harus difaham orang kafir itu anwa. Taib, ada kafir harbi, ada zimmi, ya. Taib. Musta'man, dan seterusnya. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan pentingnya kita mengerti ahkam, hukum-hukum syariat terkait dengan kufar, orang-orang kafir. Taib. Dalam masalah warisan, ya, perbedaan agama antara muwaris, muwaris ini orang yang meninggal, dengan ahli warisnya, ya, itu menghalangi hubungan waris mewarisi dari dua arah sekaligus. Yang mati muslim, harta muslim tidak diwariskan kepada yang kafir. Yang mati kafir, harta kafir tidak diwariskan kepada yang muslim. Dari dua arah. Tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya. Wad-dalil, dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Seorang muslim tidaklah mewarisi hartanya si kafir. Sebagaimana orang yang kafir tidak mewarisi hartanya seorang muslim. Hadis ini muttafaqun alaih dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini diantara contoh bahwasanya ya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, yukhassis, mengkhususkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum, atau yufassil, ya, mentafsil apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara mujmal. Ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan suami istri memiliki hubungan apa? Waris, mewarisi. Suami mati, hartanya diambil oleh istri. Ya, diwarisi oleh istri. Istri mati, demikian. Baik. Nah, ini diantara yang menjelaskan ya ayat-ayat tentang hubungan suami istri. Karena mungkin seorang muslim menikahi kitabiyah. Seorang muslim ya mungkin menikahi apa? Kitabiyah, Yahudiyah atau Nasraniyah. Dan tentunya dia kafir kan demikian. Tetapi secara syariat diizinkan seorang muslim menikahi kitabiyah. Naam. Yang afifah tentunya ya. Taib. Kan suami istri. Nah, kalau sang suami mati, apakah berdasarkan ayat itu istri mendapatkan warisan dari suaminya? Al-jawab, kalau berdasarkan ayat saja, naam. Ya. Tapi ayat itu telah di ya, khususkan dengan hadis ini. Ya, hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya seorang muslim hartanya tidak diwarisi oleh orang apa? Kafir. Naam. Jadi wujuduha ka'adamiha. Keberadaan istri kitabiah ini seperti tidak adanya. Seperti tidak ada. Naam. Wabillahi taufiq. Seorang mati meninggalkan, misal, istri kitabiah, kemudian anak laki-laki, misal. Maka hartanya semuanya untuk apa? Anak laki-laki. Istri yang kitabiah tidak dapat. Ya. Kecuali nanti ada pembahasan kalau dia masuk Islam, ya. Taib sebelum dibagi masuk Islam. Ya. Taib. Atau di masa iddah dia masuk apa? Islam, harta belum dibagi. Taib kita akan lihat nanti insyaallah taala. Tapi ala kulli hal di sini ikhwan, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi hartanya kafir sebagaimana orang kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Baik. Apa yang sudah kita contohkan tadi ada di sini, kawan. Berdasarkan hadis di atas, apabila seorang suami yang meninggal dengan dua istri, istri pertama muslimah dan istri kedua kitabiyah. Kita sebutkan kitabiyah. Hanya ini yang diperbolehkan. Musyrikah tidak boleh. Ya. Ya. Menikah dengan Hindu tidak boleh, ya, dengan Buddha tidak boleh, atau Konghucu, ya, atau apalagi namanya, ateis. Yang boleh hanya kitabiyah. Memang aslinya Nasrani atau Yahud. Ya. Taib. Jika ada orang yang punya istri satu muslimah satu kitabiyah, ya maka yang berhak mendapatkan warisan hanya yang muslimah saja. Adapun yang kitabiyah, maka dia tidak mendapatkan warisan karena kekafiran, sifat kufur yang ada padanya menghalanginya dari warisan. Demikian pula contoh yang lain. Seorang ayah muslim, seorang laki-laki meninggal, ya, anaknya yang kafir tidak mewarisi harta ayahnya. Jadi harta seorang yang meninggal ini tidak diwarisi oleh anaknya yang murtad. Murtad kafir. Demikian pula sebaliknya, harta anak yang murtad tidak diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim berdasarkan hadis di atas. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Masing-masingnya tidak bisa mewarisi. Jadi hubungan waris-warisi terputus dari dua arah. Karena meskipun secara nasab punya hubungan kekeluargaan, tetapi secara tinjauan syar'i hubungan di antara mereka terputus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kisahnya Nabi Nuh. Taib Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu yang dikatakan bernama Kan'an, taib laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Walaupun secara nasab adalah mana? Ibn. Tetapi karena dia mati di atas kekufuran, dia bukan termasuk keluarganya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu amalun ghairu salih. Baik. Wabillahi taufiq. Ada pada catatan kaki, yang tadi saya isyaratkan. Fuqaha Hanabilah memperkecualikan tiga keadaan terkait dengan penghalang ini, penghalang kekufuran, ikhwan. Baik, sudah kita baca hadis tadi bahwasanya seorang muslim tidak mewarisi hartanya apa? Kafir. Seorang kafir tidak mewarisi hartanya muslim. Tetapi dalam masalah penghalang ini, penghalang yang ketiga ini, para ulama Hanabilah, ingat ulama Hanabilah di sini, memperkecualikan tiga keadaan. Walaupun beda agama tetap apa? Mendapatkan warisan. Kapan itu, ikhwan? Yang pertama, seorang muslim yang membebaskan budaknya yang kafir. Apabila sang budak mati dalam keadaan masih kafir. Berarti kan kafir ini budak. Apakah mu'tiq yang membebaskan itu berhak atas harta budak atau mantan budak ini? Atau tidak berhak? Karena mantan budak itu masih apa? Kafir. Al-Hanabilah berpendapat bahwasanya dalam kasus ini tetap mu'tiq mendapatkan apa? Harta dari mantan budak ini. Taib, karena hubungan wala itu ada. Dan tidak terpengaruh dengan perbedaan ini, agama ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa. Al-wala, hubungan wala itu tetap ada. Bagi siapa wala itu? Liman a'taqa. Bagi orang yang membebaskannya. Jadi tetap ada hubungan wala. Wallahu a'lam. Ini indal Hanabilah. Pada pendapat ulama Hanabilah. Taib, berarti ini kondisi yang pertama yang diperkecualikan. Kondisi yang kedua, jika kerabat mayit masuk Islam sebelum pembagian tarikah. Ketika muwaris mati, dia masih kafir. Mungkin karena jahil atau karena kebiasaan orang sekarang ini warisan tidak dibagi, ditunda-tunda. Entah sebab apa, tidak kepena atau sebab yang lain. Nah, di antara ahli waris itu ternyata ada yang kafir. Jika sudah dibagi, selesai sudah. Sudah dibagi, dia tidak dapat. Tapi seandainya belum dibagi, kemudian di tengah-tengah masa antara kematian dan pembagian itu, ini orang masuk apa? Islam. Bagaimana? Menurut ulama Hanabila, jika kerabat mayit masuk Islam sebelum pembagian tarikah, maka dia mendapatkan warisan. Dia mendapatkan apa? Warisan. ayahnya mati, anaknya 5. Ya, satu murtad. Baik, tapi ketika itu belum dibagi harta. Tapi seandainya dibagi saat itu, maka yang dapat hanya berapa? 4. 4 anaknya. Kebetulan 5 laki-laki semua. Kalau bapaknya mati, harta dibagi rata untuk 5 orang ini. Ya, ibunya sudah tidak ada. Atau istri dari mayit ini misal, sudah tidak ada. Hanya ahli warisnya 5 anak. Kebetulan yang satu murtad. Ya. Maka ketika harta dibagi ketika itu juga, hanya 4 orang. Tapi ternyata ikhwatil kiram, karena ada penundaan, tiba-tiba dia masuk Islam. Begitu akan dibagi, tentu ada pertanyaan, ini gimana ini mau dibagi ini? Dapat enggak ini? Waktu bapak meninggal dia kafir. Tapi kini mau dibagi, sekarang ini mau dibagi kok, dia sudah masuk Islam. Dapat tidak? Di sini ikhwan Hanabilah berpendapat bahwasanya dia tetap mendapatkan apa? Warisan. Jadi tinjauannya adalah di saat pembagian warisan itu. Nah, yang ketiga terkait dengan istri yang berstatus kitabiyah. Jika dia masuk Islam di masa iddah. Jika masuk Islam di masa apa? Iddah. Maka dia berhak mendapatkan warisan. Maka dia tetap mendapatkan warisan karena hubungan suami istri masih ada selama masa apa? Iddah. Selama masa iddah, hubungan suami istri itu masih ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkecualian yang disebutkan oleh fuqaha Hanabilah. Ya. Taib. Wal ilmu indallah. Dengan demikian selesai ikhwan pembahasan mawani ul irs, penghalang-penghalang warisan, penghalang-penghalang warisan, taib yang berupa sifat. Tinggal satu jenis penghalang, yaitu penghalang berupa ahli waris lain. Nah, ini ada pembahasan khusus yaitu babul hajib. Babul hajib. Di dalam buku ini akan dibahas pada bab yang berapa itu? Nah, bab yang ke-9. Ya. Pada halaman 70. Jadi beda apa namanya jenis penghalangnya. Kalau yang kemarin kita bahas penghalang dalam bentuk apa? Sifat. Wujudnya enggak ada. Namanya sifat. Baik. Ya. Adapun hajib dalam bentuk ahli waris lain wujudnya ada. Wujudnya ada. Misalnya cucu tidak mendapatkan warisan karena ada apa? Ya, anak. Siapa yang menghalangi? Ya, anaknya. Bisa dipegang tidak? Ya, bisa, wong ada wujudnya. Ini loh, yang menghalangi ini. Ya. Baik. Tapi kalau yang 3 itu tidak bisa dipegang. Ini sifat. Ya. Siapa, apa yang menghalangi dia dari warisan? Perbudakan. Mana perbudakan? Di mana? Mau saya pegang. Bisa tidak Abu Mujahid? Tidak bisa. Perbudakan itu dipegang. Taib, itu namanya sifat. Taib, ini bedanya juga antara najis dengan apa? Hadas. Kalau hadas itu sifat, kalau najis itu ain. Ya. Oh, kalau najis itu ada bentuknya. Ya. Kalau hadas sifat. Nah, taib kita baca ikhwan sebagai penutup pembahasan kita. Penghalang yang kedua adalah berupa ahli waris lain. Penghalang jenis kedua ini adalah penghalang berupa ahli waris yang posisinya lebih kuat secara syariat. Sehingga dia menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh hubungan kekerabatannya dengan mayit. Ini bisa difahami ikhwan dari hadis Ibnu Abbas diantaranya. yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah warisan itu, ya, bagian-bagian tertentu itu kepada yang berhak. Kalau tersisa, sisa ini diberikan kepada aula rajulin dzakarin, kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Artinya yang jauh terhalangi. Yang jauh terhalangi. Kalau ada paman, ya, ya anaknya paman tidak dapat. Kalau ada saudara, maka keponakan tidak dapat. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak dapat. Kalau ada ayah, maka kakek tidak apa? Dapat. Ya. Ini sangat jelas dari hadis tadi Ibnu Abbas. Fama baqiya fahuwa au fahuwa li aula rajulin dzakarin. Misalnya, ayah menghalangi kakek dari warisan. Kenapa? Karena ayah lebih dekat hubungannya dengan mayit daripada kakek. Saudara seayah dan seibu. Jadi saudara kandung menghalangi saudara apa? Seayah. Baik, pembahasan ini yaitu terhalanginya ahli waris oleh ahli waris lain dalam ilmu faraid dikhususkan pembahasannya, ya, dalam pembahasan hajib. Dan secara rinci akan dibahas pada babul hajib insyaallah taala pada bab yang ke-9 dari buku ini. Dan para ulama mengatakan seorang tidak boleh berfatwa dalam masalah warisan jika dia tidak faqih dalam masalah hajib. Ya, tidak boleh. Nah, tidak boleh seorang berfatwa, ya, na'am, dalam masalah waris kalau tidak paham masalah apa? Hajib. Nah, sehingga di sini ikhwan, mungkin antum pernah melihat ada aplikasi, ya, di komputer atau mungkin di apa namanya? Android, ya. Aplikasi tentang warisan. Ya. Tapi bagus juga, nah, kita tinggal apa namanya, masukkan ahli warisnya, ya, taib. Nanti setelah itu berapa uangnya, langsung ceklik, ya, keluar. Bulan dapat sekian, bulan dapat sekian, bulan dapat sekian. Nah, mungkin sebagian orang mengatakan, kok kita susah-susah belajar ilmu waris ini, nah, sudah ada aplikasi, sudah ada aplikasi. Taib, alhamdulillah aplikasi itu ya membantu lah, tetapi nah, tidak cukup, nah, dan jelas tidak cukup, ikhwan. Taib, itu hanya membantu saja. Di antara perkara yang menunjukkan tidak cukupnya, ada misal saja. Seorang ada orang tanya misalnya, saya tanya ada ahli waris saya seperti ada orang mati ahli warisnya ini. Taib, ini. Ya. Ya. Tidak tahu yang ini menghalangi itu, kan gitu ya. Nah, dimasukkan semua. Ini. Sembarang dia masuk. Ya tentunya tidak akan memberikan apa hasil. Belum lagi masail yang telah kita sebutkan tadi. Masail apakah dia kafir atau tidak. Orang harus betul-betul mengerti dalam banyak sisi. Ya, harus berhati-hati di dalam dia berfatwa dan tidak meremehkan bab yang azim, bab yang sangat besar dalam agama ini. Ini barangkali ikhwatil kiram yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 bab dari 21 bab yang ada pada buku ini. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang 5 pada kesempatan yang akan datang, yaitu mengenal ahli waris. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.